Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammima ala jurmiyah. Barakofikum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang Al-Munada. Kita tahu bahwa Al-Munada ternyata adalah maf'ul bih yang wajib membuang amilnya dan diwakili oleh huruf nida. Kita juga telah mengetahui bahwa munada itu ada 5 macam. Ada yang berbentuk al-mufradul alam yang hukumnya mabni sesuai dengan tanda rofaknya. Ada yang disebut an-nakirah al-maksudah, juga hukumnya mabni sesuai dengan tanda rofaknya. Kemudian ada an-nakirah ghair maksudah, hukumnya mu'rab nasab. Ada juga yang berbentuk mudhaf dan asyabihu bil mudhaf, yang hukumnya mu'rab nasab. Nah, maka kita lanjutkan pembahasan munada berikutnya. Faslun al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Nah, dikasih al ya, al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Munada yang mudhafnya kepada ya mutakallim. Di munada yang berbentuk mudhaf kepada ya mutakallim. Berarti ya mutakallimnya itu mudhaf ilahnya ya. Berarti ini termasuk bentuk munada al-mudhaf. Naam. Sehingga mu'rab nasab hukumnya. Hanya saja mudhaf ilahnya berbentuk apa? Ya'ul mutakallim. Qala al-mu'allif rahimahullah, idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim jaza fihi sittu lughat. Jika munadanya itu mudhaf kepada ya mutakallim, maka boleh dibaca 6 bacaan. Akhaduha khatful ya'i wal ijtiza'u bil kasrah. Yang pertama, ya'nya dibuang dan mencukupkan pada kasrah. Nahu ya ibadi wa ya qaumi wa ya akthar. Ini yang lebih banyak dipakai. Wasaniyatu isbatul ya'i sakinatan. Yang kedua, ya'nya dipakai dan disukun. Nahu ya ibadi. Wasalithah isbatul ya' maftuhatan. Yang ketiga, ya'nya dipakai dan di fathah. Nahu ya ibadiyalladzina asrafu. Warabi'ah qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Kasrnya diganti fathah, ya'nya diganti alif. Nahu ya khasrata ala ma faradtu. Ya khasrata ala ma faradtu. Wal khamisah khatful alif wal ijtiza' bil fathah. Yang kelima, alifnya dibuang dan dicukupkan dengan fathah. Nahu ya gulama. Wasadisatu khatful alif wa dhambul khafil ladhi kana maksuran. Yang keenam, alifnya dibuang. Kemudian huruf yang asalnya dikasar di dhamma. Kakau di ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka, ya ummu la taf'ali. Bidhommil mim, mimnya di dhamma. Wa quri'ah rabbu as-sijnu. Bidhommil ba, dengan mendhommah ba pada lafaz rabbu. Wa ya da'ifah, bacaan ini lemah. Taib fihi masail. Al-mas'alatul ula, idza kana al-munada mudhafan ila ya al-mutakallim jaza fihi sittu lughat. Kalau munadanya itu mudhaf kepada ya mutakallim, maka bisa dibaca dengan 6 bacaan. Al-ula khatful ya wal ijtiza'u bil kasra. Yang pertama, ya-nya dibuang dan dicukupkan dengan kasrah. Nahu qawli ta'ala ya ibadi wa ya qawmi wa huwal akthar. Ini yang paling banyak. Nah, ya mutakalimnya dibuang, terus kemudian mudhafnya tadi tetap di kasrah. Tsaniyah itsbatul ya as-sakinah, ya-nya dipakai dan sukun. Nahu qawli ta'ala ya ibadi. Tsalitsah itsbatul ya al-maftuhah. Nahu qawli ta'ala ya ibadiya alladzina asrafu. Ar-rabi'ah qalbul kasrah fathatan wa qalbul ya'i alifan. Yang keempat, kasrahnya diganti fathah, ya'nya diganti alif. Nahu qawli ta'ala ya khasrata ala ma fa'artu. Al-khamisah khatful alif wal jidab bi fathah. Alifnya dibuang dan dicukupkan dengan fathah. Nahu ya ghulama. As-sadisah khatful alif wa dhammul harfi ladhi kana maksuran. Kaqali ba'dihim ya ummu la taf'ali bi dhammil mim. Alifnya dibuang, huruf yang asalnya kasrah di dhammah, seperti ucapan mereka, ya ummu la taf'ali, mimnya di dhammah. Wa quri'ah rabbu as-sijnu bi dhammil ba, ba'nya di dhammah. Wa ya dha'ifah. Nah, faslan, al-munada min lafdhi ab wa al-mudhafaini ila ya al-mutakallim. Nah, pasal munada yang berbentuk lafad abun dan umun yang mudhaf kepada ya mutakallim. Kalau yang tadi itu umum mudhaf kepada ya mutakallim, ada 6 bacaan munadanya ya. Nah, kalau yang ini mudhafnya khusus lafad abun dan umun, mudhaf ilainya ya mutakallim. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa in kana al-munada al-mudhaf ila ya mutakallim ila al-ya'i aban aw umman jaza fi min hadhihi al-lughat arba'u lughatin ukhra. Jika munada yang mudhaf kepada ya mutakallim itu berupa lafadz abun atau umun, maka di samping boleh dibaca dengan 6 bacaan tadi, bisa ditambah dengan 4 bacaan yang lain, berarti 10 bacaan. Ihdaha, yang pertama, ibdalul ya'i ta'an maksuratan. Yang pertama, ya'nya diganti dengan tak yang dikasrah. Nahu ya abadi wa ya ummati wa biha qara'a sab'ah ghairu ibnu amir. Itu bacaan imam 4, imam 7 al-qiraah selain Ibnu Amir fi ya abati, dalam bacaan ayat ya abati. Atsaniyah fathu ta, yang kedua taknya di fathah. Wa biha qara Ibnu Amir, dan ini bacaan Ibnu Amir. Wasalitha al-jamu baina ta' wal alif, yang ketiga menggabung antara ta' dan alif. Wabiha quri'a syadan, ini bacaan yang ganjil. Ar-rabi'ah ya abati bil ya, yang keempat ya abati bil ya. Naam, fi masail idza kana al munada al mudhaf ila al ya'i aban au umman jaza fihi as-sulughat. Kalau munada yang mudhaf kepada ya mutakalim itu lafadznya abun atau umun, maka bisa dibaca 10 bacaan. Al-ula khatful ya'i wa ijza' bil kasrah. Ya-nya dibuang terus cukup dengan tanda kasrah. Nahu ya abi ya ummi. Tsaniyah isbatul ya'i sakinatan. Ya-nya dipakai dalam keadaan sukun. Nahu ya abi ya ummi. Tsalitsa isbatul ya'i maftuhatan. Yang ketiga ya-nya dipakai terus di fathah. Nahu ya abiya ya ummiyah. Rabiah qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Kasrahnya diganti fathah, ya'nya diganti alif. Nahu ya aba ya umma. Al-khamisah khatful alif wal ijtiza' bil fathah. Yang kelima alifnya dibuang dan dicukupkan dengan harakat fathah. Ya aba ya umma. As-sadisah khatful alif wa dhammul harfi alladhi kana maksuran. Yang keenam alifnya dibuang, huruf yang asalnya kasrah di dhamma. Nahu ya abu ya ummu. As-sabi'ah yang ketujuh ibdalul ya'i ta'an maksuratan. Ya'nya diganti tak yang dikasrah. Nahu qawli ta'ala ya abati wa ya ummati. Wa biha qara' as-sab'ah ghairu Ibnu Amir fi abati. Ini bacaan imam 7 selain Ibnu Amir dalam bacaan ya abati. Ats-tsaminah fathu ta, yang ke-8 taknya di fathah. Nahu ya abata wa ya ummata. Wa biha qara' Ibnu Amir. Ini bacaan Ibnu Amir. At-tasi'ah bit ta'i wal alif, yang ke-9 tak dan alifnya ditetapkan. Nahu ya abata wa ya ummata wa biha qur'a syadan. Naam. Di bacaan yang syad. Al-asyah bit ta'i wal ya. Yang ke-10 pakai tak dan ya juga. Nahu ya abati wa ya ummati. Naam. Jadi kalau mudhaf kepada ya mutakalim itu berbentuk lafadz abun dan umun, maka ketika munada bisa dibaca 10 bacaan. Nah, faslun al munada min mudhafin ila mudhafin ila ya. Pasal munada yang berbentuk mudhaf, yang mudhaf lagi kepada lafadz yang mudhaf kepada ya mutakalim. Jadi mudhafnya itu dua. Mudhaf yang pertama kepada lafadz yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa idza kanatil munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya mithlu ya ghulama ghulami. Jika munadanya itu mudhaf, yang mudhaf lagi kepada yang mudhaf kepada ya mutakallim. Seperti ya ghulama ghulami. Ghulam itu mudhaf. Mudhaf kemana? Ke ghulami, yang mudhaf kepada ya mutakallim. Berarti mudhafnya dua, ya. Naam. Ghulam itu mudhaf. Mudhaf ilainya ghulami. Ghulam juga mudhaf. Mudhaf ilainya ya mutakallim, ya. Naam. Kalau seperti ini lam yajuz fihi illa itsbatul ya'i maftuhatan aw sakinatan, maka bacaannya hanya boleh ya'nya dipakai dengan harakat fathah atau dipakai dengan harakat sukun. Ya ghulama ghulami ya ghulama ya ghulamiyah, ya. Illa idza kana ibna am au ibna kecuali kalau lafaz yang berupa ibnu am atau ibnu ya ini kan juga sama, mudhaf kepada yang mudhaf kepada yang mutakallim, tapi lafadznya berbentuk ibnu am atau ibnu um. Fa yajuzu fiha arba'u lughat, maka boleh dibaca empat bacaan. Khatful ya'i ma'a kasril mim, ya'nya dibuang, mimnya dikasrah. Yabna ammi, yabna ummi. Wa fathiha, wa fathuha atau fathah mim, ya ibna amma, ya ibna umma. Wa bihima quri'a fi sab'ah, ini juga bacaan imam tujuh dalam qiraahnya. Fi qouli ta'ala qala ya ibna umma, wa itsbatul ya'i qaul syair atau memakai ya seperti jamak penyair, ya ibna ummi wa ya syaqiqa nafsi anta khalaftani lidahrin syadidi. Wa qalbul ya'i alifan atau ya'nya diganti alif, kaqulihi ya ibnata amma la talumi wajai falai saya khlu anki yauman mabja'i. Fihi masail. Al-mas'alatul ula, idha kanal munada mudhafan ila mudhafin ila liya, kalau munadanya itu berbentuk mudhaf, yang mudhaf lagi kayak mutakalim, ya kan? Yang berbentuk mudhaf, yang mudhaf kepada lafad, yang mudhaf kepada yang mutakalim, seperti ya gulama gulami lam yajus fihi illa isbatul ya'i maftuhatan aw sakinatan, maka bacaannya hanya boleh dua. Yang pertama ya'nya dipakai dan di fathah, yang kedua ya'nya dipakai dan di sukun. Nahu ya gulama gulamiya, ya gulama gulami, ya. Al-mas'alatu atsaniyah, idza kana al-munada ibna am au ibna um, fa yajuzu fiha arba'atu lughat. Tapi kalau munada yang tadi itu lafadznya berbentuk ibnu am atau ibnu um, anak paman atau anak ibu, maka boleh dibaca empat bacaan. Al-ula hadful ya ma'a kasril mim, ya-nya dibuang, mimnya dikasrah. Nahu ya ibna ammi, ya ibna ummi. Tsaniyah khatful ya'i ma'a fathil mim, ya-nya dibuang, mimnya di fathah. Nahu ya ibna amma wa ya ibna umma wa bihima quri'a fi sab'ah. Ini bacaan imam tujuh dalam qiraah fi qouli ta'ala qala ya ibna umma. Tsalitsah itsbatul ya'i sakinatan, yang ketiga ya'nya dipakai dan sukun. Nahu ya ibna ammi wa ya ibna ummi, kaqouli syair seperti ucapan penyair, ya ibna ummi wahai anak ibuku, wa ya syaqiqa nafsi wahai belahan jiwaku, anti khalaftini lidahri syadidi, engkaulah anta khalaftani, anta khalaftani lidahri syadidi, engkaulah yang menggantiku di masa-masa sulit. Nah ya benar ummi, ya'nya dipakai dan disukun. Rabiah qalbul ya'i alifan, ya'nya diganti alif. Nahu ya ibna amma wa ya ibna umma. Kaqaul syair seperti ucapan penyair, ya benata amma wahai putri pamanku, amma di sini alifnya diganti ya-nya diganti alif, ya bena amma wahai putri pamanku, la talumi wahcai, jangan engkau mencelaku, jangan pula engkau menyakiti hatiku, falai saya khlu angki yauman majai. Naam dan tidaklah sepi darimu hari di tempat tidurku. Ya bnata amma. Naam. Kesimpulan, munada yang berbentuk mudhaf, yang mudhaf kepada lafaz yang mudhaf kepada yang mutakallim, hanya ada dua bacaan. Yang pertama pakai ya yang di fathah, yang kedua pakai ya yang di sukun. Kecuali kalau bentuk lafadznya ialah ibnu am atau ibnu maka bisa dibaca empat bacaan. Ya, ya-nya dibuang, mimnya dikasrah, ya-nya dibuang, mimnya di fathah, ya-nya dipakai sukun. Kemudian yang keempat, ya-nya diganti dengan alif. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-munada. Dan ini juga menandakan selesainya pembahasan tentang maf'ul bih. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Adapun amil-amil maf'ul bih yang wajib dibuang di tempat-tempat yang lain, ya, seperti dalam bab ikhtisas, dalam bab tahdir, ira. Nah, ini akan dipelajari dalam materi alfiyah insyaallah, ya. Pembahasan nah, berikutnya masuk al-maf'ulul mutlak. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Saya ingatkan lagi, insyaallah hari Kamis kita akan imtihan bab tentang dhanna wa akhwatuha. Naam. Tolong disiapkan ya, baik-baik. Perhatikan apa yang saya sampaikan, bahwa kalian sudah di penghujung akhir tahun ajaran. Ini sudah akhir Jumadil akhir, sudah sebentar lagi Rajab, sebentar lagi Ramadan, ya. Habis itu liburan insyaallah taala. Tapi sebelum liburan tentu kalian akan ditentukan naik kelas atau tetap di kelas. Nah, kalau naik kelas berarti naik ke lantai 2. Kalau tetap di kelas berarti tetap sini. Adapun penilaian kenaikan, saya kasih bocoran ya, supaya kalian bisa mempertimbangkan ya. Yang pertama ialah nilai total rapot minimal 7,5. Kalau nilai rapotnya di bawah 7,5 enggak naik. Paham enggak 7,5? Misalkan nahwu dapat 60. Dursulughah dapat 65. Imla' dapat 50. Nah, mutola'ah dapat 70. As-Syafiyah dapat 70. Al-Kifayah dapat 70. Misalkan itu ya. Ini kalau di total enggak sampai 7,5. Enggak naik. Yang kedua, penilaian ini ditentukan pada pelajaran-pelajaran semester terakhir ini, bukan yang dulu. Nah, misalkan dulu kok nilainya jelek, matan jurumnya jelek, jelek. Nah, itu lupakan masa lalu. Kita tatap masa depan yang lebih cerah. Sudah saatnya kalian harus tampil sekarang ya. Nah, untuk memperbaiki kualitas kalian. Nah, nilai yang diperhitungkan, nilai-nilai apa ini yang ada di semester terakhir ini. Ya. Nah. Baik. Kemudian penilaian berikutnya ialah masalah rekam jejaknya kalian dalam tingkah laku sehari-hari ya. Ini orang mudah diatur apa enggak? Nah, ini orang banyak masalah apa enggak? Ya, masalahnya berat apa ringan? Itu sudah tercatat ya. Nah, rinci. Silakan. Ini fulan. Naam. Ini fulan ini kalau dibangunkan malah ngajak tengkar masulnya. Ini fulan kalau di kelas tidur. Ini fulan kalau disuruh piket enggak pernah mau melaksanakan tugas. Ini fulan tidak punya adab sama ustadznya. Ini fulan enggak mau tahu peraturan. Nah, bagaimana? Dalam sidang diputuskan nanti. Nah. Ada yang pro, ada yang kontra. Kan naik, dimakan naik saja. Nah, kalau alot, saya yang memutuskan. Nah, tak lihat wajahnya, ya. Nah, ganteng naik. Kok jelek, gak naik. Nah, assalamualaikum. Ya, begitu. Najah Hasanun. Telah lulus yang bagus wajahnya. Nah, taib, jangan salah tafsir ya. Kalau itu berkaca, wele aku enggak ya. Jangan salah tafsir ya. Maksud saya itu ini kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa diatasi. Masih bisa diharapkan bagus, nah, ya penting itu. Jangan bikin masalah. Ini sudah di penghujung, ya. Yang tertib, yang lurut, ya, nah, disiplin, nilainya bagus. Nah, ini enggak pakai perasaan, ya. Bisa saja separuh dari kalian enggak naik. Kenapa tidak? Kalau ternyata enggak mau diatur, separuh enggak naik, pernah terjadi. Misalkan ini jumlahnya berapa? 86. Yang naik cuma 43. Yang 43 yang lain tetap. Ulang. Nah, mau pindah silakan. Itu. Mau tetap ya silakan. Itu ya. Paham ya, jangan bikin ulah. Ini saya ingatkan, jangan bikin ulah, jangan bolosan. Bolosan ya. Nah, saya ingatkan. Taib. Nah, saya harapkan kalian semuanya naik ya. Nah, supaya bersih. Lurus satu, ganti yang baru ya. Nah, kalau ada sisa-sisa kotoran, wah ini repot. Ya. Ya. Tapi paham ini. Nah, jadi semua harus mulai berbenah sejak sekarang. Jangan tengah ya. Nah. Sama ustadznya yang murah senyum, siapa? Pak Ustadz. Ya. Nah, tapi yo jangan cuma store muka saja, ya. Cuma bersandiwara, tidak, ya. Sama teman-temannya jangan suka kelahi, jangan suka bermasalah, ya. Nah, ya. Ini beras temannya jangan diambil, ya. Nah, kalau utang segera dibayar, ya. Nah, sandal temannya jangan suka digosok, ya. Nah, begitu. Dan jangan coba-coba, Dan jangan coba-coba bermain wanita. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. ya. Paham ya, ada tim siper. Nah, kalau di rumah kok pemain wanita di petsos, nah, bisa nggak naik? Kok tahu? Nah, itu ada tim siper siluman. Ya, nah. Ini fulan, ya, naam, pemain wanita di Facebook, misalkan, nah, taib, bisa jadi dikeluarkan. Nah, saya kan mainnya di luar, Ustaz, nggak di pondok, ya, sama saja, mau pondok, mutiwan, sama, ya, nah, luar dalam harus. Jamil, zahiran wa batinan, ya, harus baik zahir batin, ya, luar dalam, ya. Ingat, tak ingatkan ini, jangan iseng-iseng yang membahayakan kalian sendiri. Paham? Nah, misalkan saya contohkan, kalian dinyatakan naik, kemudian libur, nah. Di liburan itu kalian melakukan tindakan yang aneh-aneh di medsos, ya, terlacak, kenaikan bisa dicabut, nah, bisa ditelepon, Afan, kamu tidak boleh kembali, dah, barang insya Allah dipaket, biaya kamu yang nanggung, kalau tidak akan di rongsok. Saya tidak main-main, tidak ngarang-ngarang. Saya kasih tahu dalemannya ya, seperti ini ya. Paham ya? Jelas? Barakallahu fikum. Saya enggak nakut-nakuti, cuma supaya kalian bisa apa ini mempertimbangkan ya. Kalau memang enggak kerasan di sini, enggak usah bikin ulah, langsung Ustaz, saya enggak kerasan, pamit pulang. Lebih baik kayak gitu. Saya mau pindah ke tempat yang lain. Betul. Daripada sudah enggak kerasan bikin ulah, ya. Malah menyisakan luka. Untuk kita ya. Nah. Ya, yang enggak kerasan angkat tangan. Ya, silakan pulang pagi ini boleh angkat kaki dari sini silakan. Nah, coret nama. Enggak apa-apa. Kalau enggak kerasan semuanya gimana? Enggak apa-apa. Mulia. Pulang semua, enggak apa-apa. Ya, nah. Yang butuh ilmu siapa? Gitu ya. Nah. Seperti itu. Jadi kalian betul-betul harus kabar pernah semuanya sudah tak ingatkan pekan dia atau yang luar dua tak ingatkan masalah itu jangan coba-coba bikin ulah ya walaupun dia ranking satu tapi kalau dia secara tingkah laku jelek nggak naik bahkan bisa dikeluarkan kalau pelanggarannya berat nggak bisa diatur lagi. Itu ranking satu, apalagi ranking yang nomor satu dari belakang. Wah, udah. Ya, kopi, dohiran, wabatinan. Welek, jopo jauh. Nah, ya, jelek, luar dalam. Nah, ini sudah orang kayak gini itu. Dipaketkan saja. Ya, nah. Taib, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua dan memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.